Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bi sunnati ila midin. Pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur dan diberi kesehatan kesempatan untuk melaksanakan berbagai aktivitas kita, baik yang berhubungan dengan ubudiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kebutuhan-kebutuhan urusan duniawi kita. Talbapullah sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hari yang penuh berkah ini kita memperbanyak untuk mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan umatnya agar banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian mereka akan mendapatkan kebanyak keberkahan dalam kehidupan mereka, dan juga kalau di akhirat adalah mereka yang banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW akan mudah mendapatkan, dan orang yang diprioritaskan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dan pendengar muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan kita pada kesempatan ini melanjutkan pembahasan dalam sejarah pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana pada bahasan yang lalu kita telah menjelaskan perkembangan luasan kekuasaan kekhalifahan beliau, yaitu telah menguasai kota Mesir, ya, yang di mana beliau dalam perjuangan yang dilakukan oleh seorang sahabat Amr bin Al-As di kota Mesir dan beberapa sahabat yang lainnya telah berhasil menaklukkan kota-kota di sekitar kota Mesir. Dan akhirnya dengan perdamaian dengan Muqawqis, ya, di mana telah kita jelaskan bagaimana perdamaian itu. Namun di daerah Mesir juga ada kota lain, yaitu Iskandaria, merupakan kekuasaan terakhir dari dinasti ataupun dari adik kuasa Romawi saat itu. Sebetulnya Mesir juga di bawah kekuasaan Romawi, yaitu secara wilayah, dengan arti di mana Muqawqis dengan rakyat Kiptiyahnya membayar upeti kepada Raja Romawi. Disebutkan dalam kitab-kitab sejarah dan bahwa Raja Romawi ataupun kekuasaan-kekuasaan selama ini menguasai Mesir saling berganti, seperti Persia dan juga Yunani, kemudian juga Romawi dan beberapa kekuasaan-kekuasaan lain, itu menjadikan rakyat Mesir yang asli seperti Kipti, ya, itu dipaksa untuk meyakini keyakinan para penakluk atau para penguasa yang berhasil menaklukkan kota Mesir dan juga merampas bagi kekayaan-kekayaan rakyatnya. Akan tetapi Muqawqis melihat ketika Islam menguasai daerah-daerah justru memberikan kebebasan kepada penduduk negeri tersebut untuk memilih antara mau masuk Islam dengan membayar jizyah tanpa masa mereka untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian juga Islam tidak menjajah dan juga tidak membumi hanguskan daerah-daerah yang mereka taklukan, akan tetapi dijaga kelestariannya, baik ketahanan alamnya juga manusianya. Jika perdamaian yang terjadi, maka segala harta penduduk yang ada adalah milik penduduk itu sendiri, ya, hanya mereka membayar jizyah sekitar 2 dinar sebenarnya yang disebutkan oleh Heraklius oleh Muqawqis dalam tawarannya kepada Heraklius ketika menyatakan bahwa dia ingin berdamai dengan Amr bin As, yaitu pimpinan pasukan kaum muslimin di Mesir saat itu. Nah, di sini ada beberapa cerita juga setelah Muqawqis berencana untuk berdamai dengan Amr bin As, lalu Muqawqis ini memberitahu kepada Heraklius yang ada di Iskandaria, ya. Di sini Raja Rum saat itu atau Raja Romawi tidak menerima sikap itu dan bahkan melecehkan surat dari Muqawqis yang dia kirim kepada Raja Rum yang menerangkan bahwa seandainya Romawi mau juga menerima tawaran yang telah dilakukan oleh Muqawqis, akan menjaga kaum mereka dan juga harta dan darah rakyat mereka. Akan tetapi Heraklius membalas surat itu dengan melecehkan Muqalqis mengatakan, kamu adalah orang pengecut, betapa banyaknya rakyat kamu dan juga bantuan yang akan datang dari bangsa Rum yang akan membela kamu, tapi kamu malah memilih untuk lebih berdamai dengan pasukan kaum muslimin. Nah, akhirnya Rum mengirim surat ke orang-orang Rum yang tinggal di Mesir untuk melawan kaum muslimin dan tidak mau menerima dan tidak mengikuti kebijakan yang diambil oleh Muqalqis. Nah, akhirnya Muqalqis pun balik menantang dan mengatakan ya bahwa rakyat Mesir tidak akan pernah menyelisihi secara khusus rakyat aslinya, yaitu Kiptiin ya dan Misriin, bukan orang dari Rum, ya akan setia kepadanya dan mau menerima perjanjian yang telah dia buat bersama Amr bin As. Akan tetapi ya ketika itu Muqalqis mengumpulkan orang-orang Rum yang ada di Mesir. Ya. Ketika sampai surat daripada Raja Rum, Romawi, ke rakyat Rum yang ada di Mesir. Dia berkata kepada, hai rakyat Rum, Romawi, ya, orang-orang Romawi yang ada di Mesir, ya, saya tidak akan pernah keluar dari apa yang telah aku sepakati. Maksudnya, aku yang telah masuk ke dalam ini tidak akan mencabut lagi perjanjian itu. Ya, wala mimma salahtu al-Arab alaihi. Dan tidak akan pernah menarik lagi perjanjian yang telah saya sepakati bersama orang Arab. Ya. Da wa inni a'lamu annakum satarji'una ghadan ila ra'yi wa qawli. Kemudian saya yakin kalian nanti besok akan melihat bahwa pendapatku dan pandanganku ini adalah benar, akan mengambil pendapatku. Ya. Wa tatamannawna an law kuntum ata'tumuni, dan kalian akan menyesal dan berkata, seandainya kalian mau mentaati aku. Ya. Dan dia mengatakan, wa dzalika anni qad ayantu wa ra'aitu wa 'araftu ma lam yu'ayyin al-malik wa lam yarahu wa lam ya'rifu. Dia katakan, aku ini lebih tahu tentang kondisi, lebih tahu dengan keadaan, bagaimana kekuatan musuh, dan sedang kalian tidak mengetahui, dan juga raja kalian. Apakah tidak redha salah seorang kalian hidup aman di negerinya, aman terhadap dirinya dan harta dan anak-anaknya, hanya dengan membayar 2 dinar saja setiap tahun. Ini karena memang dengan perdamaian itu, mereka membayar 2 dinar setiap tahun. Dan itu pun di dalam kebijakan-kebijakan pun ada toleransinya yang begitu tinggi ya. Jika dia orang tua atau wanita atau anak-anak yang masih belum balik, itu di dalam Islam diberi keringan-keringan sebagaimana dalam perjanjian-perjanjian yang telah berjalan di berbagai daerah yang telah ditaklukkan oleh Islam. Inilah bagaimana perdamaian, ketenangan yang diberikan oleh Islam setiap daerah-daerah yang telah ditaklukkan. Ya, di mana rakyatnya merasa memiliki daerah itu sendiri, tidak merupakan sebagai orang asing di daerahnya sendiri. Nah, makanya dia mengatakan kepada orang-orang Rum yang tinggal di Mesir, ya, tidakkah kalian memilih hidup aman di negeri kalian, terhadap diri kalian, harta kalian, anak kalian, hanya dengan bayar 2 dinar saja setiap tahun? Ya. Kemudian Muqalqis berbicara kepada Amr bin As. Sesungguhnya raja, maksudnya raja Rum, raja Romawi, tidak suka dengan apa yang telah aku lakukan, ya, dan menganggap aku ini orang yang lemah dan menulis kepada aku dan kepada orang-orang yang Rum yang ada di sini, orang Romawi yang ada di sini, bahwa kami dilarang untuk menerima perdamaian denganmu. Dan bahkan mereka, bahkan raja itu menyuruh orang-orang yang ada di Mesir ini untuk meraihmu, ya, atau menyuruh kami untuk meraihmu. Ima kami kalah atau menang, ya, sampai kami menang ataupun kalah. Kemudian dia katakan, walam aku li akhruja mimma dakhaltu fi. Dan dia takkit lagi kepada Amr bin As, saya tidak akan pernah menarik lagi apa yang telah aku katakan, dan aqadtuka alai, dan telah aku bikin perjanjian bersamamu. Ya. Kemudian aku akan didukung oleh rakyatku yang, ya, qatama sulhul kibti fima baini wa bainaka wa bainahum, bahwa telah terjadi perdamaian antara bangsa Kipti dengan antara kamu dengan mereka, ya, dan tidak akan pernah datang dari si mereka pelanggaran ataupun pembatalan. Wa ana mutammimun laka ala nafsi, aku menjamin bahwa aku akan menyempurnakan, akan mematuhi perjanjian ini. Wal qibtu mutammimuna mutimmuna, dan juga bangsa-bangsa itu akan melaksanakan perjanjian yang telah dibuat bersamamu. Kemudian wa amarum fa ana minhum bari', lalu dijelaskan kepada Amr bin As, adapun sikap bangsa Romawi, saya tidak berlepas diri dari segala tindakan dan sikap mereka. Wa ana atlu minka an tu'tiyani salasa khisalin. Tapi saya minta kepada kamu, wahai Amr bin As, ada tiga hal. Ya. Lalu Amr bin As bertanya, mahunna, apa itu? Pertama dia katakan, la antaqudu bil qibti wa adkhilni ma'ahum wa alzimni ma lazimahum. Ya. Jangan engkau merusak perjanjian yang telah dibuat bersama bangsa Kipti, termasuk aku dan ke dalamnya, ya, dan telah sepakat pendapatku dan pendapat mereka, ala ma'ahadtuka alaihi, dalam apa yang telah sepakatan dan perjanjianku bersamamu. Maka mereka akan melaksanakan perjanjian itu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Yang kedua, kata Muqaqis, jika bangsa Rum meminta kepadamu untuk berdamai, jangan beri perdamaian. Nah, ini mintanya kepada raja kepada Amr bin As. Jika bangsa Rum meminta perdamaian kepadamu, jangan beri perdamaian. Hatta taja'alahum fi'an wa abidan. Sampai kamu menjadikan mereka sebagai rampasan perang dan sebagai sambah hamba sahaya. Fa'inahum ahlu lidhalik. Karena mereka pantas mendapatkan itu, kata Muqaqis. Li'ani nasahtuhum fastaksyawni. Aku telah memberikan masukan kepada mereka, tapi mereka malah melecehkanku. Wa nadhartu lahum fattahimuni. Dan aku telah memberikan pandanganku kepada mereka, mereka malah menuduhku macam-macam. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kata Muqaqis meminta kepada Ibn As, atlu minka in ana mittu. Nah, aku memohon kepadamu jika aku meninggal, antamurahum ayadfinuni fi abi yahnis. Jadi dia meminta di sebuah tempat, jika saya wafat nanti tolong minta kepada bangsa Kipti untuk menguburkan di daerah Biyaknis, di Iskandaria katanya. Maka Amr bin As menerima tawaran permintaan daripada Muqaqis tersebut. Nah, inilah bagaimana terjadinya penaklukan kota Mesir dengan perdamaian. Berikutnya, setelah Amr bin As selesai menaklukkan kota Mesir dan beberapa daerah sekitarnya, berikutnya Amr bin As melanjutkan, yaitu perluasan daerahnya ke Iskandaria. Ini yang kita bicarakan sekarang, Iskandaria. Dalam perjalanan antara, jadi tadi perdamaian itu berada di dekat namanya benteng Babilion. Babilion ini benteng yang terkuat di daerah Mesir yang telah kita bahas pada majlis yang lalu. Kemudian antara Babilion ini dengan Iskandaria itu memiliki jalan, ada yang lewat Sungai Nil, ya, ada yang lewat laut. Maka Amr bin As meminta bangsa Kipti untuk ikut membantu memperbaiki jalan-jalan yang akan dilewati oleh tentara kaum muslimin. Jadi jembatan-jembatan yang mau dilalui ataupun bekerja sama untuk menuju ke daerah Iskandaria. Dalam perjalanan ya ke Iskandaria itu banyak pula benteng-benteng yang sudah dibikin oleh bangsa Romawi. Ya, benteng yang bangsa Romawi. Ya, kemudian di antaranya namanya adalah Alfiun, ya, Alfiun. Ini adalah daerah yang paling kaya di daerah Mesir, ya. Kemudian daerah yang paling subur. Kemudian ketika Amr bin As mendatangi daerah tersebut, penduduknya menyerah dan berdamai tanpa ada perlawanan. Kemudian setelah itu Amr bin As mengirim surat, ya, sebelum itu Amr bin As sudah mengirim surat kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar Al-Khattab di Madinah untuk minta izin untuk melakukan jihad, pelanjutan perjuangan ke daerah Iskandaria. Kemudian, tak kala datang izin dari Amirul Mukminin Umar Al-Khattab tentang bahwa diizinkannya untuk melanjutkan pertempuran menaklukkan kota Iskandaria, di mana di situ adalah pertahanan terakhir dari bangsa Romawi, ya. Maka dalam perjalanan ada melewati namanya kota Al-Fustat. Sampai hari ini masih ada kota ini terkenal dengan nama ini, ya. Nah, dan di sini juga adalah banyak benteng-benteng yang dibuat oleh apa namanya bangsa Romawi. Nah, kemudian dari Fustat lanjutkan kepada namanya Naqius, ya. Dan ini juga benteng yang paling kuat juga untuk sampai kepada Iskandaria. Ya, nah, dengan di sini, ya, benteng ini ditaklukkan oleh Amr bin As, yaitu bahwa bagaimana perjuangan di sini juga agak lama, berapa bulan-bulan juga dilakukan untuk penaklukannya, karena benteng ini juga begitu tempat yang strategis dan juga begitu kokoh. Nah, kemudian Abdul Aziz berpikir bagaimana cara menaklukkan ini, ya. Kemudian, ya, Amrul As mengumpan wabak dahal zafir adma ayak mural nahar. Jadi akhirnya dalam perjalanan ini, dalam menaklukkan ini, Amrul As berpikir bagaimana cara menaklukkan benteng yang begitu kuat ini. Akhirnya, ya, Amrul As menyeberangi Sungai Nil, ya, dan menyeberang dari daerah sungai. Untuk menaklukkan benteng tersebut, ya. Dalam waktu yang sama datang pasukan Rum yang lain untuk membantu pasukan yang ada di benteng tersebut, ya. Dan kaum muslimin sudah mencurigai, sudah menduga akan datangnya pasukan yang membantu untuk pasukan yang ada di benteng ini. Kemudian, ya. Ketika itu tiba-tiba kaum muslimin sedang menaklukkan benteng ini, datang pasukan tambahan yaitu dari bangsa Rum, pasukan angkatan lautnya naik ke kapal. Ketika mereka turun, Amrul As menyuruh, ya, ini memang diserang dari arah sungai, kemudian juga dari situ kelihatan datangnya pasukan menyerang, bantuan daripada bangsa Rum. Akhirnya Amrul As menyuruh untuk menyerang pasukan itu dengan memanah mereka. Ya, fa amara junudahu ayyam dahuhum bin nibal, ya. Maka hatta ajum ila rukub as-sufun, akhirnya mereka kembali naik ke kapal mereka pada antara kuha li wajhul muslimin. Pada awalnya mereka sudah bersuara turun, ya. Sampai kaum muslimin menyerang dengan panah mereka terus, akhirnya mereka kucar-kacir, ya. Wa hana azimu wa dhannu anna al-muslimin sayaftahuna alaihim. Akhirnya ya, pasukan di dalam benteng juga merasa lemah dan yang di luar tidak bisa masuk, ya. Akhirnya menyerahlah, ya, pasukan itu, ya, untuk kaum muslimin. Nah, akhirnya Amru bin Nu'as mengutus Syarik bin Sami untuk menyerang sisa-sisa pasukan dari bangsa Rum yang lari menaiki kapal perang mereka. Nah, kemudian akhirnya Syarik ini sempat dikepung juga oleh pasukan ini, ya, sempat dilawan oleh pasukan ini, akhir terkepung di sebuah daerah, dan akhirnya Amrul As mengetahui hal itu, mengirim lagi pasukan untuk membebaskan kepungan Syarik dari kepungan bangsa Rum ini, itu di daerah namanya Saltis, ya, ini adalah juga daerah yang besar, banyak penduduknya dan juga pasukan di situ berkumpul. Nah, ini cerita ketika dalam perjalanan menaklukkan Iskandaria. Kemudian, ya, di Ma'rakah Saltis ini juga terjadi pertempuran, ya. Kemudian dengan kekuatan yang besar, bangsa Rum berusaha juga membela atau mempertahankannya. Namun, ya, akhirnya pasukan Rum juga kalah dan mereka pun lari ke daerah Kriyun namanya. Berakhirlah di Madinah Kriyun, di sana juga, ya, Madinah yang ini ada Madinah yang sangat sudah tua disebutkan dalam sejarah, ya, dan juga Madinah kota ini kota yang sudah tua dan juga kota yang besar dan indah, ya, dan ini adalah kota yang Dafatay Tar'a Iskandaria, ini adalah kota pintu masuk untuk Iskandaria, ya, di mana ini adalah semacam pantai perdagangan. Di mana pedagang-pedagang dari sini masuk ke daerah-daerah lain, ke Iskandaria, ke Pustat dan lainnya. Nah, dan ini adalah pertahanan terakhir daripada benteng untuk masuk Iskandaria. Dengan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, akhirnya juga kaum muslimin mampu menaklukkan benteng ini. Yaitu tadi daerah yang terakhir yaitu Saltis ini, ya, karena pasukan di sini sudah melihat, ya, bagaimana kekuatan kaum muslimin yang dari awal, ya, banyak mengalahkan pasukan Rum dan telah menguasai banyak benteng-benteng mereka, ini menyebutkan menyebabkan runtuhnya semangat, hilangnya apa namanya, jatuhnya semangat tentara Rum untuk berjuang gitu. Karena akhirnya mereka satu persatu mereka serahkan benteng-benteng itu kepada kaum muslimin, ya, kadang-kadang dengan perlawanan yang sangat sengit pertamanya, namun akhirnya mereka juga mengalah. Nah, kemudian ya di sini terjadi pertempuran yang sangat sengit juga di terakhir pertahanan yang tadi di Karyun, di kota Karyun namanya, ya, sampai pertempuran malam hari, ya, dan belum selesai, sambung lagi pagi besok, ya, ada sekitar disebut sini yaitu sekitar belasan hari pertempuran itu, ya, sampai kaum muslimin sholat, ya, sholatnya ada yang memakai sistem sholat khauf, ya, sholat khauf. Nah, kemudian ketika ini berlangsung terus peperangan, ya, ketika itu Amr bin As juga mengalami cedera yang banyak di badannya dan berdarah-darah, disebutkan dalam sejarah. Akhirnya dia meminta kepada pimpinan perang untuk mencari daerah yang agak aman dulu. Akhirnya sebetulnya dia ta'akhir istabaqal haya falam ajid li nafsi hayatan mithla an taqaddam. Akhirnya ketika itu diberi semangat oleh sahabat yang lain bahwa sebetulnya di yang beristirahatnya di depan bukan di belakang, begitu maksudnya. Akhirnya dengan demikian tersentak Amr bin As dan juga Amr bin As untuk memimpin pasukan berperang. Kemudian Amr bin As juga menanya tentang kondisi anaknya Abdullah bin Amr bin As, bagaimana jawabannya, ya, bagaimana dia di dalam memimpin salah satu peleton dalam pertempuran itu. Ditanya dia mengatakan, ya, aruh turid wa ruh amamaka walaysa khalfuk walaysa khalfak, engkau ingin istirahat, ingin apa, ketenangan itu di depan bukan di belakangmu. Jadi akhirnya ketika terdengar kalimat itulah yang memotivasi, ya, Amr bin As dan juga sahabat sama lain untuk mengharap dengan harapan masuk surga, ya. Inna rihal jannah qad habat nasamatuha, dikatakan bahwa sungguhnya angin-angin surga sudah mulai datang bertiup gitu ketika kaum muslimin mulai agak kesulitan menghadapi pertempuran itu, diberi semangat dengan menyebutkan keindahan surga, ya. Nah, ketika Abdullah bin Al-As berkata pula, aku lulaha idha jasya'tu wa jasyat, ya, urwaiduka tahmadi au tastarihi. Jadi dia katakan pada dirinya sendiri, apakah engkau gelisah, ya, sebentar saja lagi, sebentar lagi kamu akan mendapatkan ketenangan, ya. Maka dengan demikian, Faraja Arya dengan demikian ketika Amr bin As mendengar jawaban anaknya itu, ya, huwa ibni haqqan, kata Amr bin As, inilah anakku yang sebenarnya. Nah, kemudian akhirnya kaum muslimin dengan, ya, memang agak lama dalam pertempuran belasan hari, ya, di malam harinya menyelesaikan peperangan itu karena sudah gelap saja, akhirnya masing-masing beristirahat sampai pagi hari dilanjutkan dengan pertempuran lagi dan begian. Pembahasan-pembahasan ini melihatkan kepada kita bagaimana semangat juang para pendahulu umat ini, bagaimana pengorbanan pendahulu umat ini, bagaimana semangatnya mereka, ya, dan bagaimana mereka memperjuangkan agama ini mati-matian. Nah, ini yang dilihatkan kepada generasi muda kita agar mereka memiliki generasi pendahulu yang sudah memberikan yang telah menggentarkan adik kuasa dunia yang saat itu di masa mereka, ya, sehingga anak-anak kita memiliki kebanggaan untuk menjadi seorang muslim, bahwa pendahulu mereka adalah orang-orang yang berani, yang gagah berani dalam berjuang, ya, dan berkorban demi agamanya. Namun di akhir pertempuran, alhamdulillah Allah menolong kaum muslimin, ya, dengan kekalahan Rum, ya, ketika kaum muslimin tetap bertahan. Dan akhirnya akhirnya kaum Rum pun melemah pasukannya, ya, akhirnya mereka lari, ya, kemudian melari ke ala Iskandaria dan berhasil kaum muslimin menguasai daerah Kriun ini dan akhirnya berlanjut untuk mengepung daerah Iskandaria. Nah, inilah perjalanan yang panjang ya di ketika menaklukkan Iskandaria ini berbulan-bulan mengepung kota Iskandaria. Jelaskan bahwa Iskandaria adalah kota yang sangat indah ya di saat itu ya, kota yang kaya dan juga kota perdagangan, termasuk juga kota yang untuk zaman sekarang disebut sebagai daerah apa namanya wisata ya, karena memang di pinggir laut kota Iskandaria itu ya, dan bangunan-bangunan yang megah. Nah, ini yang ketika kaum muslimin melihat itu ya, keindahannya itu ya, semakin memotivasi mereka untuk menaklukkan kota Iskandaria tersebut. Nah, ketika penaklukan ini ya, kota Iskandaria ini awalnya ketika Amrul As memulai menaklukkan itu masih mencari sisi-sisi atau posisi yang mungkin untuk masuk ke dalam kota ini, karena kota ini dipagar dengan tembok sekeliling ini yang tidak berbatasan dengan laut. Maka Amrul As mempunyai taktik di sini. Karena di sekeliling kota Iskandaria masih banyak daerah-daerah yang di situ dihuni oleh Rom. Nah, sedangkan kalau seandainya kita menaklukkan kota Iskandaria terlebih dahulu, sedangkan daerah-daerah lain masih belum ditaklukkan, akan datang bantuan-bantuan untuk menyelamatkan kota Iskandaria ini. Akhirnya ketika mereka fokus kepada menaklukkan benteng, nanti musuh datang dari belakang. Amrul As punya taktik dengan menaklukkan berbagai kota-kota kecil yang ada di sekitar kota Iskandaria. Maka dia mengirim beberapa orang sahabat, seperti mengirim Abdullah bin Hudzafah Usami ila Ainu Syams. Ainu Syams ini masih terkenal dengan nama ini sampai hari ini. Ya. Kemudian akhirnya mampu menaklukkan daerah itu, ya. Wasala ahlu ahlaha, jadi ingin berdamai dengan daerah ini. Kemudian mengirim pula Kharijah bin Hudzaifah Al-Adawi. Kharijah bin Hudzafah Al-Adawi ke daerah Al-Fiyum wa Ashmuniyin, ke beberapa daerah lain, beberapa kota lain. Kemudian juga sudah ditaklukkan. Mengirim lagi Umair bin Wahab Al-Jumahi kepada daerah Tanis wa Dimyati. Dimyati ini masih dengan nama hari ini, dengan Dimyati, dan banyak ulama-ulama yang berasal daerah ini dengan istilah Ad-Dimyati, ya. Bahkan salah seorang ulama Syafi'i terkenal dengan Ad-Dimyati dengan itu. Nah, ini berapa daerah sekeliling itu dikuasai dulu, ya. Dan berapa daerah, Wasyata, Wadaklah, kemudian Wubusair, Abu Sairi ini juga ada daerah yang masih menama ini, dan juga ulama-ulama banyak berasal dari daerah Abu Sairi ini. Nah, itu dikuasai dari daerah kota-kota lain dulu. Wajah Uqbah bin Amir Al-Juhani, ya, dan ke daerah-daerah lain, ya, pinggiran-pinggiran kotanya, ya. Setelah kota-kota daerah lain di sekitar Iskandaria ditaklukkan, dikuasai, barulah Amrul As mulai mengepung yaitu kota Iskandaria. Nah, dengan demikian semua daerah-daerah Mesir sudah dikuasai oleh kaum muslimin, hanya tinggal yaitu satu daerah, yaitu daerah Iskandaria. Ya, yaitu daerah Iskandaria. Nah, dalam penaklukan tadi yang kita sebutkan ya, membutuhkan waktu yang cukup panjang, ya. Nah, kemudian singkat ceritanya sebetulnya ya, penaklukan kota Iskandaria ini itu di mana pertahanannya sangat kuat. Di samping kota ini di satu sisi di mana untuk masuk ke kota Iskandaria ada sungai, Sungai Nil. Kalau musim hujan maka tidak akan bisa orang masuk ke sana. Kemudian juga dipagar dengan laut sebagian kotanya karena di pinggir. Kemudian juga nah, di berbatasan dengan daratan itu memiliki pagar-pagar benteng yang tinggi itu. Kemudian juga ada kebun-kebun yang di situ ada penuh dengan ular, ternak ular sebagai. Jadi disebutkan dalam biografi kota Iskandaria ini saat itu itu dipagar dengan secara alami juga ada. Jadi dari sisi alamnya, kondisi alamnya, dan juga di daerah-daerah daratan itu tadi yang kita sebutkan, yang mungkin menyerang dari daratan, itu dipagar dengan pagar yang sangat tinggi, kemudian ya benteng-benteng, kemudian juga di sebelum itu juga ada kebun-kebun yang di situ disebar binatang-binatang apa namanya buas. Nah, jadi memang canggih kotanya dipagar yang begitu, sehingga disebut dengan pengamanan tabi'iyah, ya, dengan alami gitu. Kemudian mereka yang dikepung di dalam itu, yang bersembunyi itu, setiap kaum muslimin mau menyerang, mau menaiki pagar ataupun menyerang, itu dilempar dengan manjanik. Manjanik itu bahasa kitanya yaitu ya kalau yaitu punya alat untuk melempar, semacam kalau kita sekarang ya alat lempar martil lah, disempar. Maka kaum muslimin tidak mampu mendekati pagar itu dan mendekati pintu-pintu bentengnya. Karena setiap mendekat dilempar dengan apa namanya? Dengan manjanik itu, yaitu batu apa namanya? Semacam bom lah ya, tapi dilempar alat pelempar. Nah, sehingga memang agak berat ya, sampai Umar bin Khattab berkirim surat kepada hampir 2 bulan atau berapa ya, lebih ya. Umar bin Khattab menunggu-nunggu berita ini. Kok enggak datang-datang berita dari Ibnu As? Ya, kenapa tidak datang-datang berita dari Ibnu As? Apa ceritanya? Ya, apakah kalah? Ya, atau bagaimana? Akhirnya Umar bin Khattab sampai berkirim surat ke Umar bin Khattab berkirim surat kepada Amr bin As. Ya. Apa penyebab dan bertanya penyebab, kemudian Umar bin Khattab memberikan nasihat. Saya telah mengirim kepada engkau 4 sahabat, orang sahabat, kata Umar bin Khattab, yang mana satu orang mereka itu kekuatannya 1000 orang. Nah, akhirnya dengan demikian, ya, Amrul An bermusyawarah dengan para sahabat. Kalau enggak salah namanya Musailamah, dan dia bermusyawarah dengan sahabat ini, memberikan mintakan masukan. Akhirnya diberikan masukan untuk diangkatnya Ubadah bin Shamit sebagai panglima perang yang memimpin untuk penyerangan menguasai apa namanya benteng itu. Berbulan-bulan itu orangnya dalam benteng ini tentu bakal kehabisan air, ya, artinya logistik. Maka mereka mendapat bantuan dari daerah Konstantinia. Nah, namun dengan lama begitu, ya, kemudian Herakles sendiri sudah mau memimpin perang sebetulnya dengan langsung, secara langsung, karena ini adalah pertahanan terakhir, sehingga pasukan-pasukan yang ada di apa namanya di dalam benteng itu sedang menunggu sekali kedatangan raja mereka, ya. Namun ya, ketika dalam kondisi menunggu itu, tiba-tiba datang berita bahwa kepada pasukan Rum itu, yang kaum muslim masih belum tahu bahwa Herakleus meninggal. Herakleus meninggal. Jumlah pasukan yang ada di dalam kota Iskandaria, yaitu yang berada di benteng-benteng, sekitar 50.000 ya, tentara ya, yang lengkap dengan segala peralatan perangnya. Nah, dan mereka sebetulnya sangat sedang bergolak semangatnya menunggu raja yang langsung memimpin perang. Namun tiba-tiba datang berita bahwa raja mereka meninggal. Ketika raja ini meninggal, pasukan yang berada di dalam kota Iskandaria yang bertahan itu menjadi down semangat mereka. Kemudian juga dengan meninggalnya raja mereka ini di Konstantin ini, nah, akhirnya keluar ke kerajaan sedang ada keributan karena raja meninggal, tentu siapa yang akan menjadi raja. Kemudian terjadi itu, bantuan tidak datang ke Iskandaria, sehingga sebagian pasukan yaitu sudah mulai kecewa karena air mulai sudah berkurang, makanan sudah mulai berkurang, pokoknya logistik untuk pertempuran sudah mulai berkurang. Sekian lama bantuan tidak datang, ya, dan kondisi raja sedang meninggal, keadaan negara dalam keadaan sedang agak goncang, ya, kemudian juga musuh sedang menghadang. Dengan demikian pasukan-pasukan yang berada di dalam itu berpikir, ya, para penulis sejarah kaum muslimin sebetulnya mengatakan kalau dihitung-hitung, ya, di situ kaum muslimin tidak akan mampu menaklukkan karena memang pertahanan begitu kuat, jumlah tentara begitu besar. Nah, ketika Heraklius meninggal, Mokoukis memberikan masukan, mengirim pasukan, mengirim utusan ke Amr ibn al-As agar berdamai dengan Rum. Nah, setelah, ya, namun Amr ibn al-As belum tahu nih bahwa Raja Heraklius meninggal, belum tahu Raja Heraklius meninggal. Tapi Amr ibn al-As membaca, melihat pasukan mereka yang begitu besar dan bantuan yang begitu besar datang dari Konstantin untuk orang yang sedang berada dalam benteng yang bertahan di dalam kota Skandaria, tidak mustahil kenapa mereka minta berdamai. Ini pasti ada sesuatu. Sehingga dengan di situ bahwa Amr ibn al-As mempunyai firasat bahwa mereka ini sedang ada masalah dan mereka sebetulnya sudah down semangatnya, sudah siap kalah gitu. Akhirnya Amr ibn al-As tidak mau menerima tawaran dari Mokoukis untuk berdamai dengan bangsa Rum. Nah, kemudian pintarnya Mokoukis juga, ya, dia membuat sebuah rekayasa untuk agar Amr ibn al-As ini mau berdamai, disuruh para wanita-wanita Rum yang ada di kota Skandaria itu untuk memakai pakaian-pakaian tentara dan berdiri dari benteng-benteng, tetapi tidak menghadap ke arah keluar, tapi arah ke dalam gitu. Kemudian pasukan yang laki-laki menghadap ke arah keluar, sehingga kelihatan jumlahnya begitu banyak. Namun Amr ibn al-As tidak berubah keyakinannya bahwa ini adalah sebetulnya siasat. Adalah siasat, dan Amr ibn al-As sudah memprediksi ini ketika ditawarkannya untuk berdamai, ini berarti ada celah perlemahan, kelemahan di dalam pasukan Rum. Nah, ini kepintarannya, ya, Amr ibn al-As, ya, akhirnya tidak mendamai. Ya, kemudian, ya, tentu suatu pertanyaan, kenapa Amr ibn al-As, ya tadi sudah kita sebutkan, kenapa Amr ibn al-As tidak inamran rafadha sulha ma'al Quraisy fi waqtil ladzi kana muslimun fi hajatin muliha ilaihi. Ya, di sini terlihat bagaimana Amr ibn al-As menolak perdamaian dengan Mokoukis, ya, dalam waktu yang kalau muslimin dipertimbangkan di segi jumlah angkatan perang itu sangat butuh untuk berdamai dengan, ya, dengan musuh. An Iskandaria asbahat fi halatin lam yakunha ma'a al-muqawama sumut, di mana Iskandaria pun tidak ada kemungkinan untuk bisa menaklukkannya. Karena itulah Mokoukis, ya, inna qara'aina ma sanata wa ma bil kathra alai galabana min gal. Kemudian Amr ibn al-As menulis surat kepada Mokoukis, sungguhnya kami telah melihat apa yang engkau lakukan dan kami bukanlah menang dengan jumlah tentara yang besar, ya, faqad laqina Herakl mulka malikahum fakana min amrihi makana. Kami telah menghadapi pasukan Heraklius dan kami telah melihat apa yang ada. Kemudian Mokoukis berkata kepada para mustasyarnya, kepada orang-orang pentingnya, qad saraka haula al-qaum, ini memang benar ini, ya, apa ini maksudnya, akhriju min dari mamlakatihi hatta adkhuluhu Konstantinia, ya, fanahu aula bil izan fa aghladhu lahu al-qaul wa abau illa muharabah. Nah, kemudian dia mengusir pasukan yang pembesar-pembesar Rum tadi, mengusir Mokoukis, keluarkan dia dari kerajaan ini, ya, kirim dia ke Konstantinia. Kita, ya, mengungkapkan kata-kata yang besar, kita harus menghadapi orang ini dengan bertempur saja, kata mereka, tidak mau berdamai. Ya, seakan-akan kaum bangsa Romawi yakin bahwa mereka mampu mengalahkan pasukan muslimin karena melihat pasukan jumlah yang besar, tentara yang besar, kemudian peralatan tempur yang begitu canggih, ya, begitu banyak lengkap. Nah, dan mereka juga berkeyakinan Konstantin akan membantu mereka, pasukan dari Konstantinia akan datang membantu mereka. Akan tetapi hal itu tidak terbukti. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Dalam masa itu pun datang surah Amrul Mukminin Man Khattab kepada Amr ibn al-As. Amma ba' faqad ajibtu li ibta'ikum, ya, an fatih Mesir. Kata Umar bin Khattab dalam suratnya, saya ini heran terlambatnya kalian menguasai semua daerah Mesir. Innakum tuqatiluna mundu sanatain wa ma dzaka illa lamma ahdathtum wa ahbabtum min ad-dunya ma ahbabtu ma ahabba aduukum. Kata Umar Khattab, ini mungkin kalian sudah berjuang di sana sekitar 2 tahun. Ya, ini tidak adalah penyebab kecuali kalian telah melakukan sesuatu dan kalian telah condong kepada dunia. Sebenarnya musuh-musuh kalian condong kepada dunia. Fa inna Allah tabaraka ta'ala la yansur qauman illa bi siqi niyatihim. Kemudian dikatakan, sesungguhnya Allah tidak menolong sekelompok kaum kecuali dengan niat mereka yang ikhlas. Wa qad kuntu wajhtu ilaika arba'ata nafarin, dan aku telah mengirim kepada engkau 4 orang. Kata Umar Khattab, wa 'alamtuka anna rajula minhum, dan aku telah beritahu kepada engkau hai Amr, kata Umar Khattab, ya ar-rajul anna rajula minhum maqama 1000 rajulin, bahwa satu orang di antara mereka itu bandingnya 1000 orang tuh tentara. Alamakunta arifu, ya sesuai dengan apa yang aku kenal, illa ayyakuna ghayyarahum ma ghayyara ghayrahum, kecuali ada sesuatu yang telah merubah mereka ini, kata Umar Khattab. Ya. Fa idza ataka kitab hadza fakhtubin bin nas. Nah, ini nasihat Umar Khattab, kalau sudah sampai suratku ini kepadamu, tolong ya berbicara di hadapan pasukanmu. Uhatsum al-qital aduihim, beri semangat mereka untuk merangi musuh mereka. Waraghibhum fi sabri wan niyyah, motivasi mereka untuk bersabar dan juga tentang ikhlas dalam niatnya. Ya. Kemudian waqaddim ulaikal arba'a fi sudurin nas, dan 4 orang yang aku berikan kepada, yang telah aku kirim kepadamu itu, jadikan dia yang memimpin manusia. Umurin nasi jami'an yakun lahum sadma wahida ka sadma rajulin wahid. Ya. Suruh semua pasukanmu ya. Ya, untuk bersatu di hadapan mereka. Sebagaimana satu pukulan gitu. Waliyakun dzalika inda zawal yaumil jumaah. Kemudian itu adalah waktu pas mulai masuk waktu Jumat. Ini pertempuran ini penaklukan kota Iskandaria ini hari Jumat, ya. Nah, ini hari Jumat disuruh oleh Munakhatab karena mencari waktu yang penuh berkah. Fa inna sa'atun tanzilur rahmah wa waqtul ijabah. Fa innaha sa'atu tanzilur rahmah wa waqtul ijabah. Karena itu adalah saat turunnya rahmat dan waktu dikabulkannya doa. Jadi, setelah hari Jumat gelincir matahari, sebenarnya dalam kitab-kitab fikih dan kitab-kitab perjuangan sejarah disebutkan, itu pas khatib di daerah-daerah Islam sedang berkhutbah, mendoakan untuk para mujahidin. Waliyu'aj an-nas ilallahi was'aluhu nasra ala aduihim. Hendaklah engkau motivasi manusia untuk kembali kepada Allah, meminta benar kepada Allah, yang mohon pertolongan di atas musuh mereka. Kemudian, setelah itu, ya, Umar Abdul Mu'az melaksanakan nasihat dari Umar bin Khattab. Menasihati dan mengumpulkan para sahabat. Ya. Kemudian, ya, dia berpikir, merenungkan, ya. Dia bagaimana harus yang dilakukannya, ya. Kemudian dia berkata, ya, bahwa tidak akan pernah in fakartu fi hadzal am fa idza huwa laysa akhiruhu illa man aslaha awwalahu, tidak akan pernah baik akhirnya ya generasi terakhir kecuali apa yang telah membuat yang generasi pertama yang menjadi baik. Summa Nabi Ubadah bin Samit fa aqada lahu, lalu dia panggil Ubadah bin Samit dan dia serahkan apa namanya bendera perjuangan. Wa amarahu ala nas, dia angkat Ubadah bin Samit sebagai panglima perang waktu itu, ya. Kemudian ya, bahwa pendapat ini adalah berdasar ketika dia bermusyawarah dengan seorang sahabat namanya Musailamah ibnu Makhlad, ya. Bahwa Musailamah berkata, "Ara an tanzura ila rajul lahu ma'rifah tajarrub min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Di mana dia beri masukan Musailamah ini beri masukan kepada Amr bin As, "Aku berpendapat bahwa engkau serahkan pimpinan perang ini yang memiliki pengalaman dan pengetahuan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi fataqillahu ala nas, engkau angkat dia sebagai panglima perang, fayakun huwalladhi yubashirul qital wa yakfika, dialah yang langsung memimpin perangan dan itu cukup ya mewakili kamu." Qala Amru, "Wa man dzalik?" Lalu ditanya Amru, "Siapa yang pantas untuk ini?" Al-Maslamah menjawab, "Ubadah bin Samit." Itu Ubadah bin Samit. Lalu diserulah dipanggil Amr bin Samit, lalu diserahkan ya fatahu wa huwa raqib al-arfi, dan dia datang menaiki kudanya ketika lah mendekat kepada Amr bin As dan dia ingin turun. Maka Amr bin As mengatakan, "Azimtu 'alaika in nazalt." Ya. Ya, aku telah memutuskan ya sesuatu sebelum engkau turun. Kemudian wal ni sinar ramhat. Bawa ke sini anak panahmu, Fana walahu iyahu. Fana za'amru imamatahu ala ra'si. Dia mengambil imamahnya atas kepalanya. Wa aqadalahu ya walahu kitar Rum. Dan menugaskan Ubadah bin Shamit untuk menaklukkan ya, pasukan Rum. Ketika itu, Amr bin As mengumpulkan kaum muslimin dan membacakan surat ya, kaum muslimin, Umar bin Khattab kepada kaum muslimin dan memanggil empat orang yang tadi disebutkan oleh Umar bin Khattab dalam suratnya ya, lalu mengangkat mereka di hadapan manusia menjadi pimpinan perang. Wa amar jami' bi yatahharu, kemudian menyuruh semua sahabat untuk berwudu, kemudian salat dua rakaat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon pertolongan. Fa fa'alu qada wa muslimin, kemudian wa muslimin memimpin kaum muslimin untuk berjuang sehingga terjadilah pertempuran yang sengit ya, dengan takluknya kota Iskandaria pada hari Jumat saat itu. Nah, di sini ada pembicaraan apa yang menyebabkan bisa bangsa Rum mau keluar dari benteng mereka, dari pertahanan mereka untuk bertempur di tengah di medan pertempuran secara terbuka gitu. Sebetulnya para penulis sejarah, baik sejarah orang Eropa yang menulis sejarah apapun muslimin, tidak menyebutkan detail pertempuran kekalahan itu sebabnya apa. Namun dalam analisa sebagian para sejarawan memahami karena pasukan Rum yang terkepung, yang menjaga, yang bertahan dalam benteng kota Iskandaria tadi, sudah kehabisan logistik karena bantuan dari Konstantinia, kota itu pasukan dari pusat pemerintahan Romawi tidak datang. Kemudian kondisi politik yang saat itu juga goncang. Akhirnya tentaranya ya yafta'ilul harb. Jadi ingin membuat kondisi seakan-akan perang agar mereka punya celah untuk lari begitu, untuk menyelamatkan diri. Ya. Nah, itu yang secara analisa yang disebutkan ya. Karena dari sisi kemampuan kaum muslimin untuk menaklukkan skenario itu sangat berat karena mereka mempunyai namanya manjanik tadi, yaitu alat pelempar bom ataupun ya semacam bom gitu ya. Semacam meriam itu yang dilemparkan ya, yang untuk melempar sedangkan muslim mau mendekati pintu-pintu pertahanan mereka. Nah, jadi di situ salah satu yang dipahami oleh kaum muslimin oleh para penulis sejarah bahwa sebetulnya pasukan Rum itu mereka sudah tidak siap bertahan di dalam, keluar bertempur dan menjadikan itu sebagai alasan untuk mereka bisa menyelamatkan diri dari dari kematian tanpa makan di dalam pertahanan mereka karena kurang air dan segala macamnya, karena memang kondisi politik juga sedang kacau. Akhirnya itulah membuka jalan bagi kaum muslimin untuk menaklukkannya. Nah, di sini suatu hal yang sangat mengagumkan di mana kaum muslimin ya mampu mengalahkan pasukan begitu besar, tentu tidak bukan karena kekuatan mereka semata, tapi dari sisi perhitungan akal adalah tidak akan mungkin bisa mengalahkan. Semuanya adalah berkat pertolongan Allah SWT, di mana tadi bagaimana Khalifah Umar Khattab memberikan masukan kepada pasukannya bagaimana supaya cepat bisa menguasai daerah Mesir secara utuh ya, dengan menyuruh salat dua rakaat, memberikan nasihat dan segala macamnya. Jadi maka Iskandaria ditaklukkan pada hari Jumat, yaitu di awal bulan Muharram tahun 21 Hijriah. Jadi saat itu yang mengalami atau syuhada yang meninggal mati syahid waktu itu sekitar 22,000 ya, atau ada yang muslimin Islam syirina, bukan 22,000, adalah sekitar 22 orang ya, 22 orang yang mati, bukan 22,000, afwan. Nah, itulah kondisi terakhir penaklukan kota kebanggaan dari bangsa Romawi ya, sehingga akhirnya Umar bin Khattab mengirim Amr bin As mengirim seseorang untuk memberi kabar kepada Umar Khalifah Amr Mu'minin Umar Khattab di Madinah, yaitu namanya Mu'ay bin Khudais, dikirim untuk memberi berita. Sampai dia masuk ke masjid Nabi SAW ya, wa baina ma ana qa'idun fihi, ya, ketika aku sedang duduk dalam masjid, kata Mu'ay bin Khudais, baru keluar seorang budak perempuan Umar bin Khattab dari rumahnya, lalu dia melihat aku syahiban ala siyabis safar, dia melihat aku ini dalam keadaan orang yang dalam musafir. Syahiban itu keadaan pakaian yang kusut masai gitu ya, dan musafir. Tentu seorang budak perempuan ini juga mengerti bagaimana muliakan tamu. Dia tanya, kamu ini siapa? Ya, aku menjawab, kata Mu'ay bin Khudais, ya, saya ini utusan Amr bin As. Ya, fansorfa ini. Lalu dia pergi. Lalu dia datang lagi. Ya, memberitahu. Kemudian dia berkata kepada Mu'awiyah bin Khudais, ya, Kum fa'ajib Amirul Mukminin yad'uka. Jadi Amirul Mukminin manggilmu, silakan masuk. Laku aku ikuti dan masuk ke dalam rumah Amirul Mukminin, ya. Kemudian aku melihat Amirul Mukminin sedang memasang ridaknya dan kemudian dengan salah satu tangannya dan mengulung sarungnya dengan salah tangan yang lainnya. Faqala ma indak Amirul Mukminin, Umar Khattab bertanya, "Apa berita yang sedang kau bawa?" Qutu khairun ya Amirul Mukminin. Baik, berita yang baik, berita gembira wahai Amirul Mukminin. Fatahallahu Iskandariyah. Allah telah membuka, menyerahkan atau membuka kota Iskandaria untuk kaum muslimin. Artinya kaum muslim mampu berkat pertolongan Allah SWT menaklukkan kota Iskandaria. Fakharaja ma ila al-masjid. Lalu Umar Khattab membawa ajakku langsung ke masjid. Faqala al-muazzin. Lalu dia suruh muazzin waktu itu, azim finnas. Tolong umumkan kepada manusia dengan ungkapan as-salatu jami'ah. Ini adalah lafaz yang dipanggil, yang digunakan ketika ada panggilan untuk masyarakat umum. Hadir ke masjid Nabi SAW, di masa Rasulullah SAW juga begitu. Di masa Khalifah Umar Khattab juga demikian. As-salatu jami'ah. Ini sahabat memahami ada panggilan untuk berkumpul di masjid. Lalu berkumpullah para sahabat. Kemudian Umar bin Khattab menyuruh kepada Mu'awim bin Khudais untuk menyampaikan. Kum fa'akhbir ashabak. Berdirilah. Sampaikan informasi kepada sahabat-sahabatmu. Lalu aku berdiri. Lalu aku bercerita kepada mereka. Kemudian Umar bin Khattab salat. Kemudian masuk ke dalam rumahnya. Kemudian menghadap kiblat, ya. Kemudian dia berdoa. Kemudian duduk. Kemudian dia berkata kepada jariah, ya. Hal min ta'amin. Dia berkata kepada pembantu yang perempuan, budak perempuan tadi, ada makanan enggak? Lalu dia, budak perempuan, membawa roti dan juga minyak zamin, gitu ya. Lalu dikatakan kepada Umayyah bin Khudais, kul, fa'akaltu ala haya, kata Umayyah bin Khudais, ya, lalu aku makan dalam keadaan agak rasa malu-malu, gitu. Suma kalaya jariah, hal min tamrin, lalu dikatakan lagi kepada budak perempuannya, adakah tamar enggak? Ya. Maka lalu datang pula budaknya perempuan itu membawa tamar. Lalu aku juga makannya dalam keadaan malu-malu, kata Mu'awiyah bin Khudais. Mata kulta ya Mu'awiyah hina atait al masjid. Lalu ditanya, apa tadi yang kau sampaikan waktu engkau sampai ke masjid kepada budak perempuan ini? Qala qultu. Dia bertanya kepada perempuan, Amirul Mukminin qail, apakah Amirul Mukminin sedang istirahat tidur siang? Itu maksudnya. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, bisa ma qulta. Ini baik buruk sekali yang kau sangka kepadaku. Bisa mazadanta. Kenapa kamu menurut aku sedang tidur? La in nimtul anhar la adya'anna ra'iyya. Jika aku tidur siang, sungguhnya rakyat ini akan sia-sia. Ya, tentu aku telah melalaikan rakyatku gitu. Wal in tu laila bilail la'ala nafsi. Sungguh aku bila aku tidur malam, tentu aku tidak menyia-nyiakan untuk diriku. Jadi sini maksudnya di sini di mana Mu'awiyah bin Khudais ini mengira, karena ini juga adab ya, untuk bertamu dia ngira karena waktu siang ini ya hampir zuhur, mungkin Amirul Mukminin sedang istirahat. Maka ketika budak perempuannya datang, kelihatan ditanya, ya Amirul Mukminin sedang tidur, ditanya. Lalu maka ditanya oleh Umar Khattab, ya, apa yang kau tanyakan tadi? Ya, apa yang kau sedang tidur? Aku kira aku bertanya kepada perempuan, aku sedang tidur. Lalu apakah Amirul Mukminin sedang tidur? Lalu Umar Khattab mengatakan, waduh, sangat buruklah persangkamu kepadaku, kata Amirul Mukminin. Ya, aku tidak akan mungkin tidur siang, karena aku mengurus rakyatku, tunggu rakyatku akan tersia-sia kalau aku tidak tidur siang. Ini membuktikan betapa sungguh-sungguhnya seorang pemimpin dalam memikirkan rakyatnya, sehingga beliau mengatakan, aku tidak pernah tidur siang. Itu betul. Dan malam hari pun beliau mengatakan, seandainya aku semuanya tidur malam, ya itu kalau menyiakan untuk hak diriku, bagaimana aku adalah untuk memperhatikan dirinya, dia berikan ibadah-ibadah lailnya untuk dirinya, kepentingan dirinya. Nah ini bagaimana contoh tauladan yang baik bagi seorang pemimpin, ya, betul-betul di siang hari dia bekerja keras untuk memikirkan berbagai kebutuhan umatnya, di malam hari dia bermunajat bersama dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia katakan kepada Mu'awiyah, pakai apa binom ma'ahadaini ya Mu'awiyah. Dia katakan kepada Mu'awiyah bin Khudais, ya, bagaimana bisa tidur dengan kondisi dengan dua ini, wahai Mu'awiyah. Ya. Nah, ini menunjukkan betapa ya kondisi mereka saat itu, ya, memang dekat dengan Allah, kejujuran memangkul amanah, sehingga Allah SWT betul-betul memberikan kejayaan, kemuliaan kepada umatnya. Maka inilah barangkali kita renungkan kepada setiap pemimpin kaum muslim hari ini, ya, angkatlah derajat kaum muslimin, ya, angkatlah kemuliaan kaum muslimin. Dengan terpertama sekali Anda harus memulai dari diri, mendekatkan diri kepada Allah, ya, kemudian jujur dalam menjaga amanah yang telah Allah berikan kepada Anda, ya, semoga Allah dengan demikian ketika ada niat yang ikhlas, ya, kejujuran niat untuk memperbaiki umat dan kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengembalikan umat ini menjadi umat yang terpandang, menjadi umat yang disegani. Itulah karena waktu yang membatasi kita, yang dapat kita bahas dalam kesempatan ini, bagaimana ya kaum muslimin berjuang membela agamanya, menyampaikan agamanya di masa para sahabat, di masa Umar bin Khattab, bagaimana perjuangan begitu berat, ya sudah sekian banyak daerah yang ya penguasa-penguasa adikuasaan itu ditaklukkan di masa pemerintahan Umar bin Khattab, mulai dari perang Qadisiyah yaitu pasukan Persia, kemudian kekuasaan Romawi yang ada di di Syam, yang dikenal dengan perang Yarmuk, kemudian Mesir, kemudian Iskandaria, dan masih banyak lagi pertempuran-pertempuran setelah itu sampai ke Azerbaijan, Sijistan, dan kemudian daerah-daerah pinggir dari daerah Rusia itu sudah mulai dibuka oleh Amirul Mukminin bersama Mujahidin kaum muslimin saat itu. Pelajaran yang ingin kita ambil, tentulah kita memperlihatkan, biasa menceritakan kepada anak-anak kita keberanian para pendahulu pejuang-pejuang sahabat, ya, para tabi'in, ya, sehingga mereka juga dapat terinspirasi agar mereka memiliki semangat untuk membela agamanya, membela akidahnya, ya, dan bagaimana ketika membela itu mereka orang-orang yang amanah, yang jujur, yang tidak berbuat zalim, ya, bagaimana Islam menyebarkan kedamaian ke berbagai penjuru dunia saat itu, memberikan keadilan, tidak memaksa setiap rakyat yang telah ditaklukkan itu untuk masuk pada Islam, bahkan memberikan keringanan-keringanan, toleransi yang begitu tinggi untuk menciptakan kedamaian, berbeda dengan kondisi-kondisi umat lain ketika menguasai suatu daerah, di mana salah satu sebab maunya Muqaykis itu berdamai dengan pasukan Amr bin As adalah karena dia telah mengalami banyak periode yang dia ditindas, yang dia dipaksa, karena bangsa Rum yang menguasai dia saat itu adalah, ya, Romawi yang menguasai dia saat itu adalah, mereka mengalami penindasan, mengalami mengecam untuk pemaksaan, ya, sehingga itulah membuat dia lebih memilih untuk berdamai dengan kaum muslimin, dan dia hidup tenang di daerahnya dengan keluarga, anaknya, harta yang terjaga, hanya dengan memukabil, dengan bayar, kata Muqaykis, hanya 2 dinar per tahun, ya. Nah, ini bagaimana gambaran Islam, ya, bahwa Islam itu adalah agama yang menyebarkan kedamaian, bukanlah agama yang membawa kericuhan, yang akan membawa kesusahan, dan juga tidak akan membawa untuk saling menzalimi antara sama umat manusia. Demikian pembahasan kita kali ini, ya, walaupun masih banyak pembahasan ini cabang-cabangnya, kita hanya membahas secara global, ya, bagaimana terakhir dari kekuasaan bangsa Romawi dengan jatuhnya Konstantinia atau Iskandaria ini, ya, berakhirlah kekuasaan Romawi, ya, di tangan di masa pemerintahan Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di sini terbukti apa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, salah satu kaum Umar bin Khattab, ketika Rasul melihat dalam mimpinya turunnya sebuah ember dari langit, kemudian Abu Bakar menimba, kemudian Rasulullah menyebutkan finas ini da'fun, ya, karena masa pemerintahnya sedikit, kemudian diambil lagi, menimba lagi Umar bin Khattab. Rasul menyebutkan bahwa saya tidak melihat orang sangat gesit, yang sangat sukses dalam menimba seperti Umar bin Khattab, sehingga itu digambarkan kesejahteraan rakyatnya dan seterusnya. Dan kemudian juga dalam hadis, di mana dalam hadis disebutkan bahwa setiap pasukannya ada di sahabat Rasulullah SAW, di dalamnya akan dibuka, akan diberi kemenangan oleh Allah SWT. Disebutkan ketika kaum muslim berjuang, maka musuh akan bertanya, hafikum min sahiban Muhammad SAW, apakah di tengah kalian ada yang menjadi sahabat Muhammad SAW? Nah, mereka bertanya, kalau begitu berarti adalah modal akan kekalahan mereka, dan mereka akan mau berdamai dan akan merasa hal itu sudah merasa mereka sudah diambang kekalahan. Dan kemudian juga bertanya, hal fikum man sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga di dalam hadis disebutkan, siapa di antara kalian masih ada di tengah pasukan kali itu orang yang menjadi teman-teman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Islam akan jaya dalam masa yang tiga, yaitu khairun nasi qarni tsumma alladziina yalum tsumma alladziina tsumma alladziina yalunhum. Itulah beberapa faedah yang dapat kita jelaskan. Kita kembali kepada akhir baru kita dari studio Cilengsi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih jazakallahu khairan atas materi pembahasan dari faedah-faedah Sirah Nabawiyah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan ikhwatal Islam, untuk selanjutnya setelah materi tadi, kita masuk sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Silakan Anda yang akan bertanya, bisa hubungi kami untuk telepon di 021-823-6543 atau pesan singkat di 081-989-6543. Baik, kami angkat terlebih dahulu pertanyaan dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari Abdullah di Jakarta yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimanakah bentuk perjuangan kaum muslimin di saat ini untuk menyatukan umat Islam di saat kaum muslimin terpecah belah menjadi berbagai negeri-negeri Islam? Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustadz. Baik, mengenai dengan perjuangan Islam di masa sekarang ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dan kemampuan setiap bangsa dan negara. Ya. Dan kondisi-kondisi ini memang sudah digambarkan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kondisi itu agar umat mewaspadai dan bagaimana mengambil sikap dan tindakan ketika terjadi kondisi itu. Maka Rasulullah SAW menggambarkan umat ini akan terpecah belah 73 golongan, lalu baru mencarikan solusi. Ya, bagaimana untuk mempersatukan, bagaimana untuk menjadi jalan selamat. Maka jalan selamat adalah kata Rasulullah SAW, ma'ana alai washabi, untuk berpegang teguh dengan ajaran di bawah Rasulullah SAW dan apa yang diamalkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian hadis lain, ya, dalam hadis Ibad bin Sariyah yang sangat masyhur, ya, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup di antara kalian, kata Rasul kepada para sahabat, nanti ya, yang panjang umurnya akan melihat pepecah belahan yang banyak. Lalu Rasulullah SAW memberikan solusi. Bagaimana solusi? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khalafar rasyidin al-mahdiin ba'di. Pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khalafar rasyidin setelah aku. Ke Rasulullah SAW, mereka itu mendapat petunjuk dan juga mendapat tuntunan. Ya. Nah, ini solusi-solusi ini sudah ada. Maka berbagai berita-berita gaib, berita-berita kondisi sebelum hari kiamat, kondisi umat digambarkan Rasulullah SAW, itu ada berapa faedah. Yaitu yang pertama, faedah pertama adalah Rasulullah SAW menggambarkan agar kita waspada, jangan menjadi korban saat terjadi hal itu. Yang kedua, agar kita waspada, agar kita tidak termasuk pelaku. Agar tidak termasuk pelaku. Ya. Yang ketiga adalah, apa solusi yang harus kita lakukan? Jadi ada ciri tanda-tanda hari kiamat, begini dan begitu, itu ada faedahnya. Ya. Tujuannya agar kita waspada. Ya. Rasulullah SAW memberikan gambaran irada kauniyah dari Allah SWT. Lalu Rasulullah SAW menjadikan bagian solusinya irada syariah. Maka bagaimana perjuangan kaum muslimin saat ini? Perjuangan kaum muslimin baik secara pribadi, masyarakat, kelompok, negara, umat, adalah mengembalikan mereka kepada akidah, kepada ibadah, kepada muamalah, kepada akhlak yang dipegang oleh Rasulullah SAW dan diamalkan para sahabat. Itu cukup. Tinggalkan perkara-perkara yang dikait-kaitkan dengan agama padahal tidak ada, termasuk sebagian ajaran yang dimotivasi, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ataupun diamalkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Karena salah satu menyebabkan perpecah belahan itu, sebenarnya adalah hadis-hadis yang tadi kita bacakan, adalah perpecah belahan akibat dari sebuah pemahaman. Ya, maka untuk menyesuaikan pemahaman, untuk menyatukan pemahaman, agar sesuai dengan, agar bersatu barisan kita adalah, maka kita harus memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang disampaikan, diajak oleh Rasulullah pada sahabat, dan dipahami oleh para sahabat, dan diamalkan para sahabat. Itulah perintah Rasulullah SAW. Dan ayat-ayat banyak menjelaskan tentang keutamaan para sahabat. Kenapa keutamaan-keutamaan mereka dijelaskan Al-Quran dan Sunnah? Agar kita menjadikan mereka sebagai qudwah. Agar kita menjadikan mereka sebagai figur. Agar menjadikan mereka sebagai tauladan dalam hidup ini, dalam beragama ini. Maka, di dalam berdakwah, panuti bagaimana mereka berdakwah. Di dalam berakhlak, di dalam muamalah. Di sini bukan berarti tidak ada celah untuk berbeda. Pasti ada perbedaan. Pasti ada yang namanya khilaf. Ya, itu sudah sunnah kauniyah. Tetapi juga agama kita, juga para sahabat, mencontohkan kepada kita, bagaimana ketika terjadi khilaf. Bagaimana kita terjadi khilaf. Kalau terjadi khilaf, pertama yang mereka usahakan adalah mereka kembali kepada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kedua adalah jika khilaf itu adalah khilaf yang khilafnya sifatnya tidak merupakan hal yang fondasi, hal yang prinsip, itu adalah toleran. Adalah toleran. Nah, ini yang dipakai oleh manhaj-manhaj ini ya. Dan ketika berbeda bukan berarti seharusnya kita harus berpecah belah. Tapi kita ketika berbeda berusaha menyatukan perbedaan sesuai dengan membalikkan fa in tanazatum fi syai'in fardu ila Allah wa Rasul. Ini yang konsep yang diberikan oleh Rasulullah. Jika berbeda pendapat, kembali kepada Al-Quran Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ini konsep sebenarnya hadis-hadis yang perpecah belahan tadi yang kita sampaikan. Nah, Kemudian perbedaan itu, ada perbedaan sifatnya tanawu, ada sifatnya furu'iyah. Hal-hal itu adalah, kita tetap mengkaji secara ilmiah, masing-masing boleh mengkaji. Tetapi dalam hal muamalah, itu harus ada toleran. Ya, harus ada saling menghargai, saling menghormati, tidak saling mengejek, tidak saling mengolok, tidak saling melecehkan. Ya, apalagi saling mengusir, apalagi saling membakar. Ini tidak benar. Perbedaan-perbedaan sifatnya khilafiyah. Maka oleh sebab itu, umat ini ya, perlu jangan diajak taasuk kepada kelompok, kepada ormas, kepada pemikiran seseorang, pemikiran kelompok. Tapi ajak mereka untuk taasuk kepada Al-Quran, Sunnah, dan paham para sahabat. Dan di sini akan menyatu barisan itu. Walaupun kita tidak berteriak-teriak, mari bersatu. Dengan sendirinya, ketika si A sholat di masjid ini, si A pergi ke negara ini, ketika semuanya kembali ke itu, akan terasa kebersamaan itu. Maka oleh sebab itu, kepada tokoh-tokoh Islam, ya, baik yang di ormas, politik, ya, cobalah merenung ya, kondisi umat dan kondisi diri sendiri, apa yang telah kita berikan untuk agama kita. Ya. Dan kita akan ditanya tentang tanggung jawab masing-masing kita, ya, terutama menjadi tokoh umat. Jangan menjadi tokoh yang provokasi untuk terjadi permusuhan, perpecahan sesama umat. Tapi jadilah perekat yang jadikan perekatnya adalah Al-Quran Sunnah dan paham Salafus Soleh. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Berikutnya kami berikan kesempatan di kesempatan kedua melalui telepon 0218236543. Kami persilakan untuk Anda yang akan bertanya secara langsung di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Silakan. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa Bapak, dari mana? Dengan Azwar Pak, dari Bukit Tinggi. Silakan Bapak. Tadi ya. Ustaz menerangkan ada 4 orang sahabat yang dikirim ke pasukan Amr bin As ya, Pak ya. Iya. Kalau nggak salah namanya pertama Ubadah bin Samit. Yang 3 orang lagi kalau boleh Anda tahu Ustaz. Iya. Ya itu aja Ustaz. Iya baik. Pak Azhar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Silakan Ustaz. Para penulis sejarah tidak menyebutkan keempat orang itu, tetapi di dalam secara tokoh yang datang adalah di antaranya adalah Ubadah bin Samit, kemudian adalah Maslamah tadi, kemudian adalah Amr bin Al-As sendiri ya. Atau yang keempatnya saya tidak ingat pada saat ini ya. Cuman tidak didetail namanya. Secara ketokohan yang di dalam perjuangan itu yang kelihatan yang dominan ya, yang dari sisi keilmuan dan kesenioran dari segi sahabat yang saya ketahui dalam kisah cerita sepanjang cerita itu tadi adalah 3 orang itu. Yang keempatnya saya belum menemukan siapa mereka yang keempatnya ya. Cuman di situ banyak sahabat yang berjuang, di antaranya anak dari Amr bin As sendiri yaitu Abdullah bin Amr bin As. Ya, Abdullah bin Amr bin As. Ya. Itu sahabat-sahabat yang senior yang berjuang saat itu, tapi tidak disebutkan oleh penulis sejarah keempat orang itu. Yang jelasnya pastinya itu ada Ubadah bin Samit, ya, kemudian Maslam bin Khailid tadi, kemudian juga Amr bin As sendiri. Kemudian apakah yang keempatnya Abdullah bin Amr bin As atau yang lainnya para sahabat yang ikut berjuang saat itu? Ya, wallahu alam, saya belum dapat memastikan mereka-mereka itu secara pasti ya. Wallahu alam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz penjelasannya. Demikian Bapak di penanya yang kedua tadi, semoga bermanfaat. Silakan di kesempatan berikutnya kami undang Anda kembali di telepon 0218236543. Anda yang akan bertanya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa dari mana? Silakan. Hamba Allah dari Papua. Silakan Bapak. Bapak di Papua ya. Waalaikumsalam ya, Ustaz. Taufik mau tanya tentang sejarahnya sedikit. Silakan. Mengenai Haris bin Noman. Ya. Yang dalam sejarahnya berkenaan dengan Birrul Walidain. Ya, bagaimana Bapak? Yang didengar Rasulullah SAW suaranya membaca Al-Quran di dalam surga. karena perbuatan baiknya kepada kedua orang tuanya. Ya, ini jadi pertanyaan Bapak. Bisa diceritakan sedikit sejarah hidupnya. Oh, begitu ya. Baik. Karena saya dengar hari itu di acaranya Ustaz Jazuli. Tapi tidak berapa jelas dia cerita. Mohon ceritanya sedikit kalau bisa, Ustaz. Iya. Baik. Baik, Bapak. Ceritakan insyaallah. Dan juga kumullah khairan. Wa iyyakum, Bapak. Terima kasih. Barakallahu fiik. Nah, silakan, Ustaz. Pertanyaannya tentang apa? Sahabat siapa? Ya, yang saya simak tadi Harith bin Nu'man begitu ya. Apakah benar demikian Ustaz atau mungkin ada nama sahabat yang lain? Wallahu'alam, ana belum pernah mendengar tentang cerita seseorang yang di surga membaca Al-Quran karena berwalidain Islam. Saya kurang paham apa yang dimaksud itu dan belum pernah perlu dapat informasi tentang itu. Wallahu'alam, mungkin bisa ditanya kepada ustadz yang lain ya tentang maksud dan pertanyaan tadi. Demikian, maaf, belum bisa saya jawab pada kesempatan ini. Baik, terima kasih Ustaz. Bapak di Papua tadi mungkin bisa kembali menyimak kajian yang disampaikan oleh pemateri yang bersangkutan. Silakan di kesempatan berikutnya, masih ada waktu yang tersisa di 4 menit ke depan atau 5 menit ke depan, silakan 0218236543. Iya. Silakan Bapak atau Ibu sudah masuk? Baik. Ya, silakan. Atau masih belum tersambung? Kami angkat untuk berikutnya pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Nah, ada pertanyaan yang mungkin sedikit menyimpang Ustaz dari bahasan dari saudara Ramadoni di Sukabumi yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar doa bisa mengubah takdir? Bukankah keadaan itu berubah atau tidak semua sesuai dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah memahami keyakinan mengenai masalah takdir doa yang bisa mengubah takdir ini Ustaz? Terima kasih. Jazakallahu khairan. Baik, masalah doa merubah takdir dijelaskan oleh para ulama kita bahwa berdoa itu bagian dari takdir. Ya, berdoa itu bagian dari takdir. Ulama kita menjelaskan bahwa takdir itu ada terbagi dua, ada namanya takdir yang muhattamah, ya, yang sudah pasti, ada yang mu'allaqah. Ini termasuk dalam penjelasan juga man arada insa'a fi ajalihi wa yazidu fi rizqihi fa yasir rahimah. Sama dengan itu, orang yang ingin bertambah umurnya dan ingin bertambah rezekinya, dilapangkan rezekinya, maka hendaklah menjalin hubungan silaturahim. Seperti itu juga para ulama memasukkan doa bagian-bagian dari itu, dari doa-doa jika sepulan ini, itu dia namanya takdir mu'allaqah yang digantungkan dengan sebab. Ya. Dan kita berdoa dan kita menjalin satu rahim pun tidak keluar daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagian dari takdir. Ya, bagian dari takdir itu. Tapi macam takdir bentuk takdirnya itu disebut oleh ulama disebut dengan takdir mu'allaqah yang digantungkan dengan sebabnya. Itu yang dijelaskan para ulama. Jadi ada tiga hal itu yang semirip dengan doa tadi. Doa dapat mengubah takdir, ya. Dan berdoa itu, ya, arti itu memang ada sebab yang bisa mengubah takdir, ya. Sedangkan takdir kita memang sudah dipastikan di dalam lauh mahfuz, tapi ada namanya dua macam takdir. Dua macam takdir. Di dalam lauh mahfuz dicatat bahwa si fulan bila menyembuhi setorahim, maka dia akan diluangkan rezeki dan panjang umurnya. Dan dia melakukan sebab-sebab itu. Nah, ini tiga hal tadi itu yang dapat memperbaiki takdir. Ya, yang pertama adalah tadi apa berdoa, ya, kemudian juga menjalin satu rahim yang diubah itu ada tiga, panjangnya umur dan luasnya rezeki. Jadi ulama kita membagi ada namanya yang muhattam yang sudah pasti tidak bisa dirombak-rombak, ada yang namanya adalah takdir mu'allak yang digantungkan dengan asbab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih Ustaz, jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian untuk Bapak Ramdhani di Sukabumi yang tadi bertanya via pesan singkat. Dan pertanyaan beliau adalah pertanyaan penutup kita, Ustaz. Mungkin ada kesimpulan akhir atau penutup dari pertemuan kita, silakan. Baik, terima kasih banyak atas segala kesempatan dan waktu yang telah diberikan Allah kepada kita untuk berjumpa sekarang ini. Semoga antum yang ikuti kajian ini mendapat faedah dan mendapatkan juga rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit untuk tambahan jawaban Bapak yang bertanya siapa saja nama sahabat yang ikut berjuang di Mesir tadi. Di sana ada juga sahabat-sahabat yang lain, Zubair bin Awam. Jadi barangkali empat tokoh yang dimaksud tadi, sahabatnya ada Amr bin Az, Zubair bin Awam, ada Miqdad bin Aswad, Ubadah bin Samit, Kharijah bin Hisn. Jadi Kharijah bin Hisn. Kira-kira di sini yang sangat masyhur itu adalah yaitu Zubair bin Awam, Amr bin Az, Ubadah bin Samit, Kharijah bin Hisn atau Miqdad bin Aswad. Ada lima tokoh yang disebutkan sini. Tapi pastinya yang empat orang yang disebutkan dalam ungkapan surat Umar Mukhattab itu siapa mereka, itu tidak disebutkan secara jelas oleh para penulis sejarah mereka yang empat itu. Umar Mukhattab hanya memberikan isyarat saja kepada Amr bin As bahwa empat orang telah beliau kirim yang kekuatannya ada masing-masing seorang itu sama dengan 1000 orang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala waktu dan terima kasih kepada seluruh kerap kerja di studio mini istri Imam Syafi'i mungkin studio induk di Silensi. Semoga Allah SWT menjaga antum semua, memberikan kesehatan keberkahan dalam umur dan waktu antum. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.